الفاتحة. غير المغضوب عليهم اللهم عليه من الصواب والشفقة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. إِذْ جَاءُونَالِكَانَ padha ngepung sapa kafir-kafir kabeh. Nggih wonten kafir Quraisy, wonten tiyang Yahudi, wonten tiyang Nasrani. Ngepung kum ing sira kabeh min faqikum saking sisi dhuwur sira kabeh. Orang-orang kafir sing koalisi niku ngepung Rasulullah lan para sahabat sangka sisi atas wa min asfala lan saking sisi sing luwih ngisor mingkum saking sira kabeh. Maknane min a'lal wadi saking dhuwur-dhuwure jurang wa asfalihi lan ngisor-ngisore jurang. Minal masyriqi saking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Supaya bayangno perang riyen niku satu-satunya peristiwa paling unik niku perang Ahzab ya. Ki normale tiyang Yahudi niku gedhe mung Nasrani. Wong Nasrani normale ki gedhe ing napa? Yahudi. Mergo wong Nasrani niku keyakinane Isa iku anake pangeran, Trinitas. Wong Yahudi meyakini Isa iku anak zina, kudune rak musuhan. Cara Nasrani sing nyalip Isa iku tiyang napa? Yahudi. Nah, tapi pengiran Alaji ngersakno itu dengan sejarah seperti itu tahu koalisi musuhi sinten Kanjeng Nabi saja ini rontok aneh ya. Terus niku satu-satunya peristiwa tiang Yahudi, Nasrani, kafir Quraisy niku koalisi ngelawan Kanjeng Nabi. Hizbun itu pasukan kena Ahzab piro-piro nopo pasukan mulai diarani surat nopo Ahzab min a'lal wadi sangking dhuwur-dhuwure jurang wa asfali hilang ngisor-ngisore jurang minal masyriqi sangking sisi wetan wal maghribi lan sisi kulon. Nah kenapa disebut al-wadi ku jurang ini wau ketika Rasulullah tidak mampu secara zahir menghadapi mereka karena pasukannya tidak imbang. Ini yang masyhur teng lareh nu koalisi kafir niku 12.000 Kanjeng Nabi namung 3.000. 3.000 mawon sebagian niku tiang munafik, sebagian tiang napa? Munafik. Terus ada usur dari Salman Al-Farisi, riyen kan mboten enten pesawat nggih, mboten enten tank, mboten enten tembak nggih. Anane iku kuda, kuda kalian panah nggih. Ngene bayangno nggih, anane napa kuda dengan panah. Terus Salman Al-Farisi usul ya Rasulullah bikin khondak, bikin jurang. Asumsinya atau apa spesifiknya itu kuda terbaik gak iso menculot. Panah terjauh gak iso nglangkahi. Bisa bayangno kekuatan panas yang cara wong ijek nancep itu pirang meter misalnya. Misalnya taruh saja kok pinten sing kira-kira panah ditarik napa ditarik kausen napa kausen niku bahasa Jawa niku busurnya ditarik orang terkuat niku kan paling banter niku kan paling wonten 50 meter 50 ijek tedas celoro gak jaredot wonten wis ra loro Kang cara kena wis gak apa nak 500 meter nak kuda kuda terbaik menculotnya berapa meter pinten ada 20 meter ngerawano tetep. Nah pokoknya damel khondak niku dengan asumsi kuda terbaik gak kuat mencolot panah tercepat wis ra iso ngelangkai itu kalaupun ngelangkai wis napa kekuatannya ndak melukai. Nah makanya perang Ahzab disebut perang napa khondak, khondak ini maknanya parit. Terus problem kedua, lalu parit itu panjangnya berapa? Karena kalau misalnya paritnya sudah dalam, sudah memenuhi spesifik itu, kemudian musuh itu saking banyaknya ngelangkai parit itu, kan sama saja, no? Gitu, gitu. Misalnya parit itu mau kesini giwangan, kemudian musuh saking banyaknya muter terus ngelewati, no? Itu kan tidak ada, nggak solusi juga. Hanya berdebat. Adudono jadi angele jadi pemimpin. Ketika berdebat, kata orang-orang munafik yang pura-pura mukmin, ya Muhammad, ya Rasulullah, kita di Madinah saja. kalah yo ning Madinah, menang yo ning Madinah. Artinya enggak perlu keluar. Terus kata beberapa sahabat Ansar, ya Rasulullah, tradisi perang di mana-mana itu memapak musuh itu di luar, sehingga kalau kita menang yaitu yang kita inginkan, kalau kalah anak-anak kita sempat melarikan diri. Karena secara teori logikanya masuk akal yang keluar. Nabi ngikuti yang apa? Keluar. Sehingga perang Khandaq itu terjadi di luar kota apa? Madinah. Sekunane kuno, pendapat nak radinggo iku mutung. Iku sekunane kuno. Akhirnya orang-orang yang usul di Madinah itu napa? Mutung. Niku mboten tentang tentara, mboten tentang polisi, mboten tentang kiai, ngger pendapat radinggo itu serontok mutung. Nak mutung jarene konsep bersama sing mutung ya ora pati tenanan wong jenenge napa? Mutung. Singkat cerita terus bagian itu jadi munafik betul. Mulanya itu mereka disebut min a'lal wadi. Orang Islam posisi di Khandaq atau di jurang, kemudian musuh itu ada di mana-mana, termasuk min a'lal wadi. Disebut min a'lal wadi wa asfali minal masyrik nawa wal maghrib. Wa idzaqot lan nalikano melenceng. Melenceng itu seorang fokus apa al-absoru pira-pira peningal. Malah tegese melenceng apa absor angkul lisein. Sangking saben-saben perkara ila aduwihamu fokus ning musuhi absor mingkuli janibin saking saben-saben sisi. Corong Jawa teleleken. Jadi perang wis ora kok bermikir konsep, mikir strategi wis mesti kalah mok teleleken delok musuh. Saking yakin kalah ini. Wa palakot lan tumeka alqulubu pira-pira ati alhanajira ing pira-pira kerongkongan. Nyawa wis kok tok kerongkongan. Jamu hanjarot inti hanajiru jamae hanjaro. Wa ya te hanjaro iku muntahal hulqumi iku katoke utawa batas akhire goroan. Gamangane nyawa wis kaya tenggorokan, mergo min siddatil khauf, sangking banget wedine. Akhire wong Islam piyambak senajan to iman niku nggih akhire watazunnuna lan nyangka sira kabeh billahi ing Allah, adzununa ing pira-pira persangkaan sing kaya iya kaya ora. Maksude jare wong mukmin sing iman e tenan to ora pengiran nulungi kondisi kok ngene. Dadi sing mukmin, sing munafik mesti kalah. Dadi ya, jadi urip wis biasa mamang bareng biasa koyo nyai wis suwi ora suge-suge tenan ta ora iso ngakhiri melarat apa leren alih napa profesi ya mulai mamang akhire duit masjid diinvestasekno kena amalillah kena multi level susu bangkrut semacam tapi ku yo sejarah wis ben wis pangeran suge pokoke sampean yakin pangeran iku kondang. Islam itu dipimpin kiai keliru yo melaku, dipimpin kiai bener yo melaku, dipimpin kiai gonta-ganti yo melaku. Teng TV ya sering ana berita ustaz sodomi, ustaz ngene-ngene. Wong yo ora terus gedeng Islam yo nyalahno ustaz iku. Yo ana Islam dibajak ekstremis yo muni Islam, sekuler yo muni Islam, liberal yo muni. Islam yo Islam yo baik-baik saja. Ora ana masalah kan, biasa mawon. Yo rame ini dunyo. Riyen Rasulullah niku ora sae-saene tiyang, niku mawon disisipi tiyang munafik. Karena tidak ada cerita pendapat itu memuaskan semua nubuh pihak. Rasulullah sayangannya pangeran. Niku pun tidak bisa memuaskan semua orang. Sehingga orang yang kecewa ya jadi munafik. Pemana terima kiai, terima presiden, terima kapolri, terima pangam. Tidak bisa, apapun konsepnya itu tidak bisa. Mesti ada yang setuju pendekatan ekstremis itu persuasif. Sehingga itu harus tegas. Kalau tidak tegas tidak bisa membasmi akar-akarnya. Sing jari persuasif, nak tegas mereka dendam malah kacau negara. Sing sitok kalau gak tegas mereka ngelama. Ini kan raiso selesai. Akhirnya selesai, aku sing pimpinan nurut. Akhirnya sing gak pendapatnya gak tigo, nurut ya nurut berkuat di dipecat. Tapi terus balik lo sidik, balik lo apa? Sidik. Masjid gak ngotot nasib, kiai gak ngotot. Kalau nak di murid kuata, di santri kuata, sing kiai gak kuata. Wono kiai niku sowan kula, Gus, masjid iku ape nganakno zikir Ramadan. Dadi 24 jam full mulai bar subuh sampai sahur. Saking semangat ibadah Ramadan. Terus ibadah ning dia mung ditakok, ya nang masjid, Gus. Dadi masjid ben makmur, terbaik masjid makmur. Tak omongi. Lah apa ngarit ora ibadah? Apa dadi satpam mergawe iku gak ibadah? Apa nyupir angkot golek nafkah ibadah? Kiye kok goblok kira karuan aja mrene ngono. Astagfirullah, iki ora urusan niku, Gus. Ya urusane mergo ketamir dadi ben keren pas ketamir mujite rame ngono. Berarti sing nama baike kan kuwe. Nek pengiran ra buta iku pengiran kepingine seorang bapak golek nafkah. Anake kepingine sekolahan ya satpam teko. Ora teko alasane itikaf. Kepingine pangeran ya bis sing tetep jalan dadi wong sing nyetop ku ana bis aja kok mandek mergo itikaf ayo mrene. Kecewa lho. supaya aku piye dicapek ra dukung. Padahal nek kula yo nyucup yo hormat, tapi tetep grem mergo idenya enggak keturutan. Ya kula yo ngerti rai-rai ngono kuwi yo biasa wae cara kula biasa. Tapi sesuai yo sadar den. Bareng ngajak wong ora gelem. Akhirnya sadar. Jupule ngadul jenengan Gus Bang kula suwi wong luwe ngadul aku di bangku. Lah bento tapi ngadul kowe. Wong aliran sesat ta. Ya masjid itu anggere sono salat jamaah iku ya wis rame cara pengiran. Ora perlu rame banget. Nak rame banget terus bakul pentol leren, satpam leren, supir angkot leren. Nek iku jek sepele. Dokter leren. Wong ape loro. Ape loro ape berobat ra iso. Nak lorone emergency astagfirullah Allah minamikum taqabbal ya karim. Ajane sembru leren maling leren, copet leren. Iku ape nek iso ngumpul lho iku. Makanya ngaji itu ngambil wong alim kan, karena orang alim itu yang tahu duduk perkaranya agama. Seorang lagi yang tahu duduk perkaranya agama. Nabi itu kalau ngendikan itu sampai sahabat itu gak bisa menampung. Kadang menyebut kebaikan satu majelis sampai 63 sampai 70. Misalnya Nabi ngendikan al-imanu bid'un wasituna bid'ah. Iman itu ada 63. Terus nyebut terus. Pertama ngendikan a'la hala ilahi luwa, tertinggi adalah kalimat tauhid. Wa adnaha imatatul adza ani tariq, terendah adalah menyingkirkan hal-hal yang mengganggu tiang apa? Mukmin atau mengganggu jalan. Terus ngendikan seperti itu. Sehingga pernah suatu saat Rasulullah itu ngaji di masjid. Rasulullah itu ngaji di masjid. Nabi kalau ngaji di masjid memang di teras, jadi terbuka. Terus ada pemuda santai dengan santainya nggo pacul, ngliwati Nabi ngaji diliwati. Nggo pacul ya santai. Singkat cerita semua sahabat itu mencibir. Celaka betul pemuda itu, ada Rasulullah ngaji tidak ikut tapi dia berlalu saja bawa cangkulnya. Kata Nabi, kamu jangan komentar demikian, jika dia kerja menafkahi ibunya yang lemah atau anaknya yang lemah, dia juga ibadah dan itu juga sunnahku. Makanya sahabat mereka sadar. Jadi untuk meramaikan Islam itu tidak harus semuanya ngaji di masjid, yang ngapain kerja ya ben kerja, yang penting ada di germo. Orang pengedar narkoba itu orang kerja kan, perusakan. Jadi sebetulnya orang itu gak bisa mengatakan kerja mau pengedarkan narkoba itu enggak, pengrusakan itu namanya. Tapi kayak adol pentol, terus hal-hal yang halal itu namanya apa? Kerja, dan kerja itu ibadah. Efek dari pikiran ulama yang seperti ini, akhirnya masjid daerah ulama itu sepi-sepi. Mergo ngomong ngono terus uang wana ngono ora perlu ning masjid. Lah iku kesimpulane sing salah. Kok terus kesimpulane nak ngono ora perlu nang masjid bar saiki. Maksude ora ngono, sing di aktivitas nggih monggo. Nek sing di aktivitas timbang turu ning omah kene aduk ibadane masjid aja aduk turu ning masjid. Nah, akhirnya daerah-daerah tertentu sing akeh ulama ya, mesti masjid sepi tak jamin. Jajal ke delok ning Rembang. Oh, tambah sepi. Karena ulama ya, cara berpikir jong kerja ya beda ngernet ya. Beda mulang ya beda. Akhirnya marang masjid pas traweh. Iku yang golek sing cepet. Tapi kunane kuno, Nabi sekalipun itu yang namanya orang yang mendengar tetap ada yang menolak. Konsep perang di luar kota itu kan secara teori militer itu rasional. Bikin kontak ya rasional. Tapi orang yang berpendapat tadi, ya Rasulullah kita di rumah saja, itu ya gelo. Kayak tadi orang yang ingin memakmurkan masjid kemudian kan saya seperti itu ya gelo. Kalau pikiran saya suatu saat dia sadar, intinya sadar, terus sowan saya sadar. Karena ya muridnya ada murid beda angkatan ya, dia semi-semi teman sama saya. Tak omong ngene, cong kowe nak pancen seneng masjid tenan, masjid iku aja dadi problem bagi umat. Misalnya gini, aja sampai kenapa ora nyupir angkot? Demi nak mirno masjid, kenapa ora tugas satpam demi makmurno masjid? Berarti masjid ini menjadi problem penghalang dari sistem sosial ekonomi. Kowe seneng masjid darani problem. Kowe seneng masjid dianggap kambing hitam. Ya sudah, sholat jamaah saja, sholat jamaah di masjid. Terus yang nganggur-nganggur ya ke masjid. Tapi kalau yang sibuk ya monggo, asal itu halal ya ibadah. Nanti kan Nabi setiap aktivitas muslim asal halal itu apa? Ibadah. Makanya kita harus, nah tapi kan pendapat seperti ini itu kan kadang dibantah juga. Tapi ke Ramadan gue setahun pisah, nongso ngejinan rasa setuju. Tak bukti kalau dia hadir nafsi tak tes. Ya wis aku setuju, syaratnya ketuane tamir ra kowe. Dadi masjid rame pas kowe ra ketua tamir. Isen dene karena dia ingin punya prestasi. Berarti sawang wow pas dene ketua tamir. Hadun nafsi enggak?

apik banget. Bojoku pinter, di sing kena deloki dilakoni. Saiki aku ora kena deloki ya mu. Mulai. Ya SMS alhamdulillah Dek, gue ngurangi beban gue ya Mas wis tak pikir. Coba gang sawulan ana surat rapak. Wis dinikmati ya, ora rapak ya. Piye Dek karep piye Mas sing ketoke wis ora kuat di bojo aku wis pegatan. Ya ora masalah, sing penting kono sing njaluk kan keren. Jadi kan tak koi pangeran. Aku ora seneng pegatan. Mriku sing nyuwun Gusti. Kan kowe ngringakno kisah napa? Terus bojo metak, kenapa seneng pegatan? Dapat kalar nafa koi ngene-ngene. Yo, kan akhire padha bener e. Tapi nak kowe ngawiti megat, kere pola. Kere napa? Pola. Kere di keputusan penting. Tolak kan keputusan penting. Nak pengiran takok, kere di keputusan. Di mana-mana orang kere itu tidak boleh punya keputusan. Mulane urip wis nikmati, pokoke kabeh kodok kodare Allah mesti apik. Kowe kudu yakin syarat iman ku ridho bi kodokillah khairihi wa syarrihi min Allah. Pas bojo seneng ya kersane Allah, pas ngamuk ya kersane Allah. Anggap wae ngamuk pelecut. Ya timbang kowe seminar bayar 400.000 ketemu motivator supaya kowe kaya. Oh bojo ngamuk wis dadekno motivasi, gak ora usah seminar. Amuke terus kerja keras. Mandi di motivator mbek bojo ngamuk. Oh mati bojo ngamuk. Lah opo ge seminar? Seminar motivator. Malah motivator ulung dari mana? Jare sapa mandi ngamuk. Misalnya seminar psikiater psikologi. Oh engke di bojo ayu lagi seneng kowe adem dhewe, gak ora usah nekani psikiater. Bojo wayu teko ke disewambut wayu sadem dhewe apa ketemu psikiater malam bayar bareng kok repot toh. Berarti bojo fungsine loro, nak ngamuk anggape motivator. Napas dame anggape psikiater. Ya, tapi kamu itu gak nampa kodok kodar, problem orang Islam itu gak nampa kodok. Wanita yang punya watak seperti itu masih dianggap problem karena kamu khazun nafsi. Kamu sebagai lelaki ngerasa fir'on, ngerasa orang besar. Diamuk tersinggung. Mau nak bojone lagi ramah ngrayu, dikarep dik ya mawanya apa dianggap ada keinginan terselubung. Paling apa njaluk dhuwit mlane apian. Uteke elek. Mlane urip dhewe ora barokah. Wis antekno wiridamu ora arep dadi wali. Mulai serang arang. Kula nu ngerti kok sampean dadi wali ora. Kan ono daftare wali kan ono daftare. Kan ketara kok geng wajahe ketara. Tapi ya ukuran zaman akhir wis wali kabeh. Asal wong mukmin ya. Wali, tapi wali sing piye? Seminimal wali nikah nanti anak wedok wali nih. Nanti anak wedok sing bangga kan berarti kowe wali. Enggak anak wedok, apa kawin anak ibu takut nanti. Wali nih di, wali nih bapak Evasek lah yo. Wali. Mana mana ini kalau suwon Quran itu hebat. Ya. Quran mensifati orang mukmin ketika tertekan, mereka spontan kadang yakin ditolong, kadang putus asa. Pangeran yo maklumi napa wa tadzunnu billahi dzununa. Iku be pangeran dimaklumi disebut muhuna lika betul yal mukminuna wal zulzilu zilzalan sadida. Padahal orang mukmin sempat frustasi sangka pertolongane Allah. Tapi frustasinya orang mukmin itu karena kondisi tertekan bawaan watak manusia, bukan karena beruntak ambek janjine Allah lan Rasul. Beda nak komentar orang munafik, memang dari awal gak percaya janjinya Allah dan Rasul. Mereka mengatakan apa? Ma wa'adana wahu wa rasuluhu illa khurura. Allah rasuluhu waling bodoni. Tapi dalam keadaan seperti itu Nabi itu santai. Masyur nenggene tarikh-tarikh. Suatu saat ada seorang sahabat itu kan kalau ngeduk kontak itu kan pasti ada batu-batu besar yang gak bisa di miwal apa singgung ngetok watu miwal bahasa Arab miwal apa ganco apa? Ganco ya ganco. Nak pedang kan seifun. Kalau ganco itu mi'wal bahasa Arab. Apa? Al-mi'wal ya. Atau al-faksu. Kadang tarik-tarik faksu apa? Ganco. Atau palu yang apa? Gede. Ya ganco lah. Ketika diganco itu tidak bisa. Sampai beberapa sahabat paling kuat pun tidak bisa. Terus sampai ada yang tidak kuat. Materi Rasulullah itu ada batu di bawah. Untuk kedalaman kontak. Tapi tidak ada yang kuat. Nabi enteng saja diminta. Ganconya diminta. Setelah diminta Nabi. Karena Nabi itu kekasih Allah ya. Itu diantemkan sama Nabi itu kayak roti, artinya langsung terbelah. Lucunya ketika terbelah itu ada sinar di mana orang yang dikontak itu melihat Qasrul Bedok. Qasrul Bedok itu Philadelphia yang ada di Jordan. Dulu kerajaan Rustam itu kan di Jordan, di Philadelphia. Makanya berkali-kali saya ngomong Philadelphia yang di Amerika itu niru Philadelphia kota suci

Singkat cerita, ketika Umar menaklukkan Syam, akhirnya kerajaan Islam itu dipindah Syam, masuk Islam kan. Wah, singkat cerita, mau tukulah terus nomali Surakoh. Itu Nabi guyon dalam keadaan seperti itu. Kok iso guyon dalam keadaan tertekan seperti itu? Ora iso kan. Imanam sepiro. Dia mau bojo iso iso guyon. Padahal sebetulnya masih bisa di logia. Bojomu mulai pas kue kere. Itu aja nih cara akal sehat. Bisa pinteri bojoku. Ngerti ora iso ngeke imangan melok wong tuane. Wis ngerti nek aku delok iku beban, saiki ngene bebanku. Ono wong lanang sing waras kaya aku. Ayo jawab, ono. Narono dianakno mulai saiki. Gerakan menerima bojo minggat. Selama ini sinetron kan suami takut istri, suami pengabdi istri, gak suami positif thinking kepada istri. Mulane kula ndek kitab jenenge Durarun Nasoeh niku karangane Habib-habib alim sampai ulama-ulama alim sampai sufi-sufi wali. Iku donya sing dikersakno pangeran kabeh indah karena tadi. Ya Habib, saya ini punya teman, ketika saya kaya ke saya, terus ketika saya miskin kok ndak menjauhi saya. Ya malah apik. Kowe pas sugih dolani kanca ora isin. Kowe iso hormat. Kowe pas kere buruh wong, didolani kanca isin ta ora? Nggih isin. Lah iya, mulane pangeran gawe sunnah, nek ana kanca melarat iku kancane ora dolan, ben ora ndelok wong marat ben kok i. Nah ya sapa sing tau di Alpata Innova terus saiki buruh dadi satpam, isin gak dolani kancane. Ayo, nare isin dong kelainan. Cuman ten masalah hati Allah ngono gawe ngono iku mesti maslahat. Wong presiden gawe keputusan wis dipikir meneh pangeran gawe sunah ngono iku mesti wis maslahat. Seram kok protes. Lah soal ana wong gremeng ngono ya keben anggap ae apa ya emosi nek gak diomongno kan mari dadi udun ngono tapi ya ben omong. Tapi tetap sunahnya Allah sebaiknya seperti itu. Akhirnya tenan. Bareng pun dinggo Surakoh. Mahkota itu kan mahal sekali karena bertatahkan intan emas. Umar itu orang paling adil tentang pembagian ghanimah. Akhirnya sama setelah dipakai Surakoh, dia mau diguyu-guyu sahabat. Oh, tetap elek gue masuk ke mahkota. Ora pas. Raimu ora pas. Awakmu ya ora pas. Terus dari Umar, ikhlak ya Surakoh. Coplok. Iku mono ghanimah. Engko ape tak bagi ning Baitul Mal, tak bagi ning pasukan. Surakoh jek bantah. Lho iki dinas Rasulullah, nak sing nganggo iku aku. Ayo sapa suksine akeh kowe do nyiksa ini to anak nabi dawuh sok ben sing nganggo aku tapi nabi unik lital bisa maksudnya kok kowe sing nganggo Surakoh jare Umar terus ketok alime Umar innama qala rasulullah lital bisa walam yakul litam likah jare ku masyhur ta nabi ku mau ngendikan kowe kon nganggo ora kon duweni mulane saiki bar nganggo wis balekno saking alime Umar innama qala laka lital bisa walam yakul litam likah akhir Surakoh menang kowe tapi menawa gedene Surakoh ora diabadekno ora ono sing moto itu Rasul jadi perang luar biasa Rasulullah. Mulane ngaji ben ro, nggih wong ben ro. Dadi yo tetep iman mbek Nabi tapi tambah ngaji tambah napa? Iman. Mereka ngerti betapa Nabi itu orang pilihan. Ing kondisi seperti isu iso guyon. Lah Nabi damuk bojo turu ning jaba iku biasa yo santai. Ngerti takok ya Rasul kenapa engko ndak ki bojo ngamuk? Ya apik wong wedok lagi ngamuk ya ben ngamuk ya tenang ya Nabi. Nabi ora koyo kowe, ya ora bakal koyo kowe. Dadi wis umate lah kere tersinggungan apa? Kere tersinggungan, Nabi ku santai pun kalau terus nongil mulanya nak wonten kiai atau tiang soleh kok galau iku galau mergo diamuk bojo radi duwe utang jatuh tempo asal galaunya itu galau bawaan manusia itu tidak ngurangi imane ya. Tidak ngurangi apa? Imane kados tiang sahabat ketika perang Khandaq napa wa tazunnu nabillahi zununa niki jelas Imam Suyuti ngendikan apa al mukhtalifata bin nasri wal yasi kadang yakin mesti ditolong pangeran kadang wis putus asa sekarang saya tanya putus asa itu dosa besar apa enggak dosa besar tapi ini kan putus asa yang bawaan spontan karena tertekan bukan putus asa yang mental paham ya sehingga putus asa seperti ini dimaklumi Allah Subhanahu batal, faham ya? Karena tadi sudah hunalika betulial mukminuna wa zilzilu napa zilzalan sadida. Wa idz qala laning dam nalikane ngucap sapa taifatun sekelompok minhum sangke wong munafik, ayil munafikin tegese sangke kelompok munafik. Ketika dalam keadaan tertekan begitu di khontak, orang-orang munafik komentar begini, ya ahla Yatsrib, penduduk Yatsrib.

Kalau purun melatih tawadu. Kalau tidak purun kita sendiri itu ala khotorin. Semua orang dalam bahaya. Kalau nyatanya kita ahli neraka lah apa yang dunia bujo. Tapi nak itu diniati tawadu ya sudah kebaikan itu baik. Sayyidina Ali tahu badhe jamaah wonten tiyang sepuh mboten nyelip. Karena nyongkone gak sopan nyelip wong sepuh. Ternyata wong sepuh mau nglangkai masjid. Faham ya? Akhirnya Sayyidina Ali saking keramate Sayyidina Ali Kanjeng Nabi niku mau rukuk itu ditahan, mau iktidal ditahan sama malaikat supaya Sayyidina Ali menangi rakaat. Itu menunjukkan sopan ambek wong kliru wae tetep ndadekno kebenaran dan keramat. Saleh nyucup wong ternyata orang itu indawa fasek tetep gajaran. Kayak Sayyidina Ali tawaduk ndak nyelip orang sepuh tadi dihitung kebenaran meskipun orang tadi enggak perlu dihormati. Kan ternyata orang Yahudi tadi. Jadi kan cerita Sayyidina Ali wae jamaahane masjid kan wis kesusu. Apa kesusu ana wong sepuh mlaku nunak-nunu gak diselip. Singkat cerita sampai Kanjeng Nabi hampir salatnya selesai. Tapi Nabi wane aku habis salat selesai kok ora iso-iso selesai. Ininya diganggu sama apa dikawal sama malaikat. Buar wong tuwa iku mau dinteni jebule ra mara masjid. Getun Sayyidina Ali. Bahkan kila dalam riwayat itu dia non muslim. Tapi kila keramatnya Sayyidina Ali itu sampai Allah menahan matahari. Sebagian ulama, pokoknya yang jelas Nabi mau rukuk terakhir itu didangi malaikat supaya enggak berakhir rukuknya. Karena kalau teori fikih, orang kalau menemukan rukuk kan menemukan satu apa? Rakaat. Ukurannya kan menemukan imam dalam apa? Rukuk. Itu artinya pelajaran bagi kita, sopan itu bahkan pada orang non-muslim pun kalau perlu disopani ya masih ibadah. Ya itu ya ulama itu banyak. Jadi kalau suwun biasa mawon, penting itu ono dalile, ojo krono nafsu. Misalnya ada ulama yang suka makmurkan masjid ya baik, mung pendak poso ae. Sing rodok nentang kaya kula ya baik, wong niate ben Islam itu ada di mana? Mana-mana. Sing rada pendapat kaya kowe ya baik. Wong ora iso ngaji kok di pendapat. Malah aneh no. Kowe di pendapat malah aneh. Ora iso istiqat kok di pendapat. Dadi menengem wis ibadah. Paham ya menengem iku? Ibadah. Kok nek di pendapat malah bahaya, malah no. Malah bahaya. Mana aku anggap sampean wong pinter, terus ngerti nak iso menang wong hebat. Mergo wa alam nisful ilmi. Jadi separuhnya ilmu iku wahu. Ngono nang kowe muni ngono terus ora separuh sese bek. Engge to ge wong dawuh pangeran wala taqfu ma laisa laka bi ilm. Kamu jangan ngomong sesuatu yang kamu enggak tahu. Pun kula terus nang. Jadi nabi ku berat tenan. Wis keadaan tertekan melihat sebagian mereka tidak loyal. Sarah situ perang sak mulah. Lamu qomalakum farji'u. Wes tak dinulan jaluk pamit sapa farikun sekelompok minhum sangking para munafik. Annabiya ing kanjeng Nabi, jaluk pamit firuju ing dalam mulai balik ning Madinah. Mun sing tengah-tengah medan laga jadi malah pamit yo mulai. Nak pamit yo pinter, alasane masuk akal ya kulo napa padha ngucap sapa al munafikun inna buyutana aurah. Sak temne omah kita auratun kosong momplong. Ya Rasulullah, wong wedok-wedok ning omah gak ana wong lanang, ngono ana musuh nyusup, terus nyuliki wong wedok piye? Samangane ya masuk akal. Muni apa inna buyutana auratun. Auratun maknane sesuatu yang terbuka. Madinah itu terbuka sekali karena ndak ada wong lanang, itu nak wong wedok anak-anak kita diculik piye? Masuk akal gak? Masuk akal. Ngono nggo ana wong masuk akal ngomong kok masuk akal terus yo ana munafike kan. Kabeh perkara kok masuk akal. Niku ana munafike. Mulane kadang-kadang ngomong ra masuk akal iku mukmin niku mergo. Nggih niku sae kadang ra masuk akal iku sae bagus. Ngiling-ilingan nak kabeh biadillah napa? Biadillah. Ghairu hasinatan tegese ora dijogo. Yuksa kang den kuwatirno apa alih ing atase Madinah. Utawa yuksa kang den kuwatirno apa alih apa buyutul Madinah. Ya dadi alasane masuk akal terus sekolah dawuh sapa wa taala. Allah menyalahkan mereka wa ma hiya bi aurah wa ma hiya lan ora ana teng Madinah bi auratin kan kosong melompong iyuridu nek ora ngarepno sapa munafik illa firoron kecuali melayu padune melayu wae kok alasane sawangane masuk akal wis repot kali mang bojomu mulai tok saya orang laki merasa enggak dihargai mulai ra pamit padune ora ana sing dikumpuli aneh-aneh ana harga diri barang aneh-aneh biasa wae nek bojomu mulai ya mulai. Kena kembangan bojomu ya moro mertuamu kan selesai. Butuhmu kan diharga diri tapi ora modal iku. Ku munafik gitu. Cuma ora munafik urusan iman, munafik dalam perjodohan ngono tok, tapi ku ya munafik. ora oleh kang urip ngene ora oleh. Karepe mbok mertuame ng rumah tapi dikirimno duwike. Dadi bojomu ora perlu. Mulai dadi ketep iso ngeloni bojomu untuk kiriman. Karepmu kan ngono. Dadi wajare dipek menange dhewe. Sebener bojomu ya mulai ben kuapok. Apa njuk dongakno aku tak dongakno ben. Dongaku mandi kang. Citi sebadani pangeran. Tapi aja lah donga kok donga elek. Tapi pancen kowe butuh terapi ben urip iku. Kula seneng ngaji kitab wong alim-alim mawon. Kene apa wong nak sugih kok kanca domoro nak melarat ora. Rata-rata nak wong awam kan setuju. Setuju gerakan menolak sunnah seperti itu. Dianggap gak loyal lali kanca. Padahal Allah bikin gitu itu maslahat bagi kita. Wisen lho kang berduwe Innova sugih mletei ta itu bariku buruwe wong konangan kanca jajal. Isin to ora? Wisen kang. Maslahat piye ya kanca ora dolan. Pangeran luar biasa melane tabarakallazi biyadil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kabeh sing dilakoni Allah tabarak maha berkah maha apik. Mumpun nang ngandel kula. Nganti sampean alime nglangkai aku, lagi ngandel pendapatmu dhewe. Pokoke sementara anut kula. Kula ya ora kepen mbok anut terus. Suatu saat ke sowan ning kula, Gus ilmu kula mun nglangkai jenengan kula mun gede. Aku malah seneng yo yo apik-apik. Wong kok ngel-ngel wong juk mulang wae. Wong kok ngel-ngel wong juk mulang. Tapi kok ana ning ora-ora masar, nek juk safata liwat dhewe nek wani. Cemplung. Dadi wong munafik muni inna buyutana napa aurah. Dewe pangeran apa wa ma ya bi aurah iyuriduna napa illa firara. Iyuriduna e mayuriduna nanti seorang ngarep nosa munafik illa firara kecuali melayu minal qitali sangking perang. Walau tukhilat alaihim min aqta thumma su'ilul fitnata la atau hawa ma talabbasu biha illa yasira. Walau tukhilat umpama den leboni. Maksudnya ana isu sing dadekno munafik itu tergugah. Walau tukhilat umpama lamun den teboni ayil madinah tu tisi madinah alaihim ngatasi munafik min aktoria sanging sisi-sisi ni Medina nawakhiha terkese pejajahan Medina semasuk ilu mongkonuli dia minta sopa munafik esalat terkese jaluk uhim munafik sopa adakilu napiro prong sing masuk Medina alfitna ta ing fitnah misalnya asyirka terkese musyrik la atau hayak tine podong lakoni sopa wong munafik ha ing fitnah. Maksudnya gini, dalam keadaan posisi seperti itu kok orang munafik ada yang minta orang munafik misionaris minta mereka jadi Kristen atau minta mereka jadi Yahudi, pasti mereka bergegas menjadi non-muslim. Artinya ngendikane pangeran, wong-wong munafik ngene iku umpama ana fitnah yang menawarkan mereka jadi non-muslim, pasti langsung menjadi non-muslim. Mergo dari awal kecewa be Islam. Dari awal gak tahu di loyalitas sampai napa is Islam disebut napa walau tu khilat alaihim min aqtariha thumma su'ilul fitnah ta fitnatan mengger artinya apa ayyir syirka diajak syirik mesti la atau ha yakti ne padha nglakoni sapa munafik ha ing fitnah lafat la atau ha bil mad lan mat la atau ha wal qasri lan qasr la atau ha kan sami-sami kira asapan kan masyhur tengene kira akita kan ada napa kados tengene juz 14 niku wonten walaqat ataina kasabam minal masa ini tapi ono sing pendek wa ataina ka fil haqqi napa lagi podo-podo ataina ka walakot ataina ka kan pakai panjang tapi ono ayat wa ataina ka fil haqqi wa inna lasodikun jadi bil mat diklan mat berarti napa la atauha wal qasri lan qasr la atauha napa la atauha maksudnya hamzahnya bukan hanya ngonang keliru kowe hane sing mbok la atauha ora sembrono ora tau ngaji sapa berarti ah sekoyo agar urip pun kan so surip ngaji sebar mulai ngopi dam yo. Wis ngaji Gus Bae enak jer ra mikir makna ora enak. Wong arek manani. Sembro aku iki ngene dilemune wis ra bagang biasa wae. Ngomong sering ngelem Gus ra ngaji jiran kok ya. Bang ora melok mikir ra penak. Arek tompo bangkune ra penak. Manani kok ngantuk turu wis penak wis. Sebar iku wis sembrono. Ngomong seneng kiai kok sini ngakali tok. Lha ora enak piye? Seneng kiai makna karek mana nih nggak swarga jare karek nunut terus ngono pikirane wis ngono tipe enake napa dhewe atau ha tapi ya apik zaman akhir wis ngene iki wis apik ngalor ngidul go jalalen paham ora sing gewedhi seru kok napa seru wis go kitab ibadah delok ulama ya ibadah kumpul-kumpul silaturahim ibadah wis wong golek sing apik-apik wis atauha tegese podo memberikan sapa penduduk Madinah hak ing fitnah wa fa'alu lan nglakoni sapa penduduk Madinah hak ing fitnah. Maksudnya penduduk Madinah sing munafik mboten. Sanaudzubillah min dalik. Makanya Islam niku nak kacau balau terus niku repot. Ung zaman Nabi mawon nak kondisi kacau kata sing munafik. Apa male zaman akhir nak wong Islam kacau niku mengke kata sing munafik. Mulane kata wong alim-alim kados Mbah Hasyim Asy'ari, kados Mbah Karim, Mbah Mun niku seneng negara stabil. Piye-piye nak kacau iku resikone wong kecewa. Wong napa? Kecewa. Nak kecewa iku pikirane macem-macem. Mulane di antara syaraté napa? Urip iku kudu wasulhu napa? Khair, damai itu baik. Sebenarnya damai itu ya mangkel, bang damai itu ya abet. Tapi biaya-biaya nak stabil itu relatif lumayan, timbang geger. Muka zaman Nabi wae nak onok geger, sebagian mereka akhirnya berpikiran munafik. Mana zaman apa? Akhir. Mana bik bojo barang itu geger itu dikurangi. Kadang-kadang egomu itu kurangi. Mas aku mulai timbang melok kowe ra kodak makani. Monggo dere agen. Sekali-kali jawab ngono saya opo. Enggak bar 15 dino. Ora mbok carani Mas, iku wong lanang to ora jebule njuk marani to ya parani. Enggak marani rong dino. Jebule ora rubah Mas mulane gak apa-apa. Terimalah kodok kodar. Engko anggar mertuam takok, kowe wong lanang ora ndek sikap. Kula dilatih Gus Pak Rido kodok kodar. Jawa kula dilatih Gus Pak Rido kodok kodar. Nak jarine Gus Pak sing ngoten niku dilatih Kanjeng Nabi. Kok kodok kodar iku wajib iman dawuhe Kanjeng. Wis ngono wong lanang mari iku. Ngerti nak kere, rumah ngontrak, utang sana sini, bujune mulai. Kok ngregani wong lanang, kurang apane oleh kunyukupi. Kok iso lali lho nak oleh raja kupi tahu dan nak nyentak, kurang apane oleh ku. Nyukupi apa? Wong lanang ngumpap. Lah bujune yo keliru, wis dijak melarat 3 tahun kok wis kesuwen. Kok ora evaluasi pas melarat awal. Akibatnya kan sing lanang ngerasa melarat itu tidak apa-apa. Nyatanya telung tahun melarat tidak apa-apa. Sajane kan dia ngonter ketika melarat pertama. Jadi sing lanang gue evaluasi dini urung dablek. Mus kadung melarat telung tahun sabar terus protes kan sing lanang. Ngiranya kan tidak apa-apa. Mus kadung ngira tidak apa-apa. Mulane yo sing ngantar-ngantar nyaru kandhani kursus. Nak nyomasi ku di fi awalil amri di pertama iku wis ojo wis terlambat. Kere wis terlatih ngono iku kan. Nah, 3 tahun melarat kan wis mati rasa, cara wong Jawa borok mati rasane. Borok pertama kan lara gatel. Nak wis suwi kan cara wong Jawa napa borok mati rasane. Barang melarat wis suwi sing wedok mulih. Jare gak ngregani sing lanang. Kurang apa oleh kunyukupi. Sing lanang yo lali ora nyukupi kok muni nyukupi. Mbon anjenan ngandel kula jajal lah wis. Wae bojomu lah nggih monggo nderekaken wis. Engko bojomu isin dhewe. Mbon ngandel kula kabeh kodok kodar kan. Kanjeng Nabi yo santai, masyhur. Ketika perang Uhud, wong munafik mentalnya akan cemen. Ya Rasulullah kita pulang, anggap mawon kita jaga Madinah. Kalau semua perang yang jaga Madinah siapa? Nabi yo monggo gak apa-apa. Masyur, afawahu angka lima adin talahum. Allah mau memaafkan kamu Muhammad ketika memberi izin sama orang munafik ingin pulang. Nabi yang muni monggo. Nabi ku enteng guys. Sing pamit mulai yang muni monggo, sing melok perang yang monggo. Nah, karena Nabi tahu, kabehu kersane pengiran. Kok ora ana hikmahe dhewe. Tenan ana hikmahe. Sing pamit berarti pecundang, sing ora pamit berarti hero. Heroik. Mulane fatta ya tabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadipin. Mergo Nabi ora oleh tajasus. Ndi sing seneng aku tenan ta ora ndi yo? Ndi yo sing loyal aku tenan ta ora? Nabi itu diharamkan Allah tajasus neliti gitu. Tapi Allah enggak ingin Nabi diderekno wong munafik. Akhirnya ada satu peristiwa sing prilaku iku dadi bukti ndi sing munafik, ndi sing iman. Iku disebut afawahu angka lima adin talahum hatta yatabayyana lakal ladina sadaku wa ta'lamal kadipin. Mulane ngaji, wong ngaji ben ora nggo pendapati pribadi terus. Sithik-sithik menurut saya harusnya gini. Kowe iku ndek ilmu apa kok menamuni menurut saya? Quran ra hafal, hadis ra hafal. Penelitian sosial dhisik kuliah ya untuk biji ra karu-karuan. Dadi kiai ya tepakan mergo ana liyane wong alim. Akhire masyarakat ngiyakno dhek-dhek pancen darurat ra ana liyane. Lha iku wong kiai 20 taun ora ana perkembangan dadine kiai iku darurat mergo ana liyane akhire ya wis. Berhubung kiai suwe terus pede menurut saya tapi elmune ora tambah. mau nang antil kulo guys. Pokoknya dunia ya nggak risik dunia. Iku mesti wonten pecundang. Wis kunane nopo kuno. Wis biasa mawon. Walakot kanu wa ma ta'ala batu illa yasir wa ma ta'ala batu lan ora podo meneng sopo wong munafik biya inggil Madinah illa yasiran kecuali mongso sing sidik. Artinya ketika diajak munafik mereka ndak pikir panjang, dijak kafir juga pikir panjang karena dari awal hatinya kecewa dengan Islam. Walakot kanu lan teman-teman ono sopo wong munafik disik iku ahadiku jajeni sopo munafik Allah ing Allah disik tau jajeni Allah mingko brus saking sedurunge peristiwa berangkat perang. Mereka janji apa la yuwallunal adbar ora bakal mungkur sapa wong akeh al adbar ing dubur. Mereka wis tau janji, ya Rasulullah kita ikut perang, jare Nabi. Ngono nang mulih enggak ya Rasulullah, kita punya komitmen enggak akan pulang di tengah apa jalane jenenge apa walaqad kanu ahadu wa min qablu napa la yuwallunal adbar. Tapi wakana lan ono padahal wakana lan ono apa ahdu wa janji ning Allah iku masulan dimintai tanggung jawab anil wafai sanging nuhoni bihi bil ahdi. Kul ngucapu siro Muhammad layan fa'ora bakal manfaatikum insiro kabih apa alfirorum layu songko perang. Saiki nak kue melayu kau perang alasan wedi mati, apa nak melayu terus gak mati? Nah alasan ora perang wedi mati, apa nak ora perang gak mati? Pangeran dawuh ngoten tengene kontak tiang-tiang munafik zaman Nabi ini. Hei wong munafik, layan fa'ora bakal manfaatikum insiro kabih apa alfirorum layu songko perang. Infarotum lamun niat melayu siro kabih misalnya minal mauti saking kematian awil kotli layu terbunuh. Apa nak kemat? Apa melari dari medan perang terus gak mati? Soe tetap mati. Wa idzan nalikane ngono infarortum. Lamun lumayu sira kabeh la tumatauna ora den seneng-seneng sira kabeh. Fidunya ing dalam dunya ba'da firarikum sause mlaku sira kabeh, mlayune sira kabeh illa qalilan kecuali sithik. Artinya gini, orang yang perang juga akan mati sesuai jatah ajalnya. Orang yang mulai ya tetap akan mati sesuai jatah ajalnya. Jadi itu tidak ada pengaruhnya sama sekali. Ya tentu perang-perang sing zaman Nabi ya karena fair. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Enak perang zaman Nabi kan enak ngoten kan. Pemimpinnya mesti bener, musuhnya mesti salah. Lah perang zaman akhir repot. Pemimpinnya ra mesti bener, musuhnya ra mesti salah. Wong musuhnya ya padha Islami. Jadi ra iso ngiasno dalam konteks sekarang dengan zaman Nabi. Misalnya aku perang kok pede, kadang musuhku padha Islami. Aku dhewe ra mesti bener. Zaman Nabi kan enggak. Pemimpinnya mesti bener, dipandu wahyu, musuhnya mesti salah. Jadi yo pede. Sehingga ada bener-bener furqan. Nabi itu furqan pemisah antara hak dan apa? Batil. Jadi nah, itu sekali enggak ikut perang ya tentu oleh Nabi itu hukumnya munafik. Tapi misalnya sekarang Arab Saudi ada masyarakat yang enggak ikut perang melawan Yaman, enggak bisa kamu vonis orang Saudi munafik dijak perang Yaman kok ora gelem. Podo orang Yaman yang diajak perangi Arab Saudi kok orang Yaman enggak mau, ra iso disebut munafik. Karena tadi keputusan perang dengan Arab Saudi tidak mesti benar. Arab Saudi perang sama Yaman keputusannya tidak mesti benar. Musuhnya tidak mesti salah. Nah, seperti ini tidak bisa saling dihukumi munafik. Faham ya? Jadi konteksnya beda. Kenapa? Konteksnya beda. Misalnya kue seneng traweh rong pulau, orang iso ngukumi sing walu salah. Wong sing walu kuyo sholat. Kue wani darani ngini kura sholat. Kue darani sholat telek. Sing walu mau iso rong pulau elek, ya iso sholat kok elek. Ya biasa wae. Toh nanti ono akhirat cocokan nak wis. Nah, harap cocokan. Wis warga dul mlebu. Cocokan. Kowe dhisik trawe pira? 8. Aku pira? Kowe pira? 20. Dite kok padha swargane kan ora piye-piye. Lah masalahe nek ketemu ning neraka. Lah engko nek ketemu neraka sebabe ora perkara 8 mek 20. Salam ning dunya demen. Lah kowe malah nyopet. Lah artine tetep trawe ora sebab ngono lho. Iya ta ora? Kan gak mungkin ana bun rokok. Kenapa kan bun rokok? Mari trawehku 8 gak ono. Kenapa bun rokok? Mergo trawehku 20 ora ono. Tapi nang bus warga tetep nambahi poin kan. Cek sing traweh 8 cek sing 20. Jadi problemnya ya. Jadi kenapa dulu yang gak ikut Nabi langsung divonis munafik karena Nabi mesti benar, musuhnya mesti salah. Tapi sekarang misalnya orang Yaman diajak pimpinannya ngarawan Arab Saudi atau orang Arab Saudi diajak Salman gak mau perang sama orang Yaman, ini gak bisa divonis munafik. Karena keputusan perang tidak mesti benar dan musuhnya tidak mesti salah. Nah, soal ada kebijakan negara, ya urusannya negara. Mungkin punya pertimbangan tertentu untuk perang. Itu kan mirip dulu ketika Pak Karno zaman konflik dengan Malaysia. Pak Karno marah-marah besar ingin nyerang apa? Malaysia. Kemudian orang Malaysia ya tidak pede, Indonesia Muslim. Orang Indonesia ya tidak pede kalau dijak ngelawan Malaysia karena Muslim. Ya kadang barokah tidak pede itu. Akhirnya barokahnya tidak pede, tidak kaulan wahidan menjadi tidak.